Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar amalan-amalan yang disunnahkan di dalam salat. Halaman 234, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Wa'lam anna asy-syaikha dzakara ba'da as-sunan wa illa fa inna ahlal ilmi yuqassimuna as-sunan ila sunana ila nam sunan aqwalin wa sunan af'alin kama taqaddam. Artinya, ketahuilah bahwasanya Syekh di sini menyebutkan sebagian amalan-amalan sunnah. Wa illa, dan aslinya di sana sungguh ahlul ilm telah menyebutkan, membagi amalan-amalan sunnah menjadi dua, yaitu sunnah yang berupa ucapan dan sunnah yang berupa perbuatan. Kama taqaddam, sebagaimana sudah dilewati. Fasunanul aqwal 17, maka amalan-amalan sunnah yang bentuknya adalah ucapan ada 17. Amalan-amalan sunnah yang bentuknya adalah ucapan ada 17. Al-istiftah, pertama istiftah. Istiftah itu bacaan yang dibaca sebelum membaca Al-Fatihah itu ya, itu termasuk amalan sunnah juga. Yang berikutnya at-ta'awud, ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ta'awud namanya. Kemudian berikutnya wal basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita baca pelan. Kalau imam pun juga bacanya pelan walaupun salatnya jahriyah. Bukan berarti enggak baca, tapi baca cuman pelan. Wa ta'min, kalau ta'min bareng-bareng makmum dan imam juga membacanya. Ketika imam sudah sampai lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah apa? Amin. Ketika imam sudah sampai pada lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Naam. Kemudian wa qira'atus surah fil awwal fil ulayain wa fi salatil fajri wal jum'ah wal idain. Dan membaca surat, membaca surat ini berarti setelah apa? Setelah surat Al-Fatihah ada bacaan surat pendek kan itu. Nah, bacaan surat setelah surat Al-Fatihah fil ulayain, pada dua rakaat pertama, wa fi salatil fajri, dan pada dua rakaat salat subuh, wal jum'ah dua rakaat salat jum'ah, wal idain dua rakaat salat id. Nah, itu semuanya apa? Nah, barakallahu fikum, termasuk amalan sunnah. Belum? Taruhlah antum enggak baca surat tersebut, tidak masalah, suratnya sah karena amalan sunnah. Mahum salah ya? Naam. Kemudian wa tatawwu' kulluhu, dan tatawwu' semuanya juga apa? Juga nah barakallahu fikum, surat-surat pendek tersebut adalah amalan sunnah. Wal jahru wal ikhfa, itu yang tepat ikhfa ya itu ya. Nah, maksudnya mengeraskan dan memelankan ya, bukan ikhfats, itu taknya keliru. Yang penting yang benar hamzah itu ya. Naam. Yang benar pakai hamzah. Wa tatawwu'un wal jahru wal ikhfa, dan juga apa? Mengeraskan dan memelankan, itu semuanya amalan sunnah. Paham ya? Mengeraskan, memelankan amalan sunnah. Jadi kalaupun seandainya dia taruhlah sholatnya sholat jahriyah tapi bacanya pelan, itu sah saja. Seperti antum sholat maghrib. Sholat maghrib kalau antum terlambat, sholat sendiri kan biasanya. Nah itu bacanya antum pelan kan, gak bacaan keras pun sah sholatnya. Padahal sholat maghrib sholat apa? Jahriyah kan? Sholat jahriyah. Jadi mengeraskan bacaan, memelankan bacaan termasuk amalan sunnah. Paham ya? Bukan perkara yang wajib. Naam. Kita lihat lagi. Wa qalu mil'us sama'i wal ard ila akhirih, tambahan apa? Tambahan na barakallahu fikum Rabbana walakal hamdu, ada tambahannya itu, mil'us samawati wal ard, itu tambahannya ke sunnah. Ila akhir sampai akhir bacaan itu. Wa mazada 'alal marrah fit tasbih ruku' was sujud, fit tasbih ruku' was sujud, dan juga selebihnya bacaan sekali pada tasbih ruku' dan sujud subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, selebihnya itu sunnah. Yang wajib berapa? Sekali. Selebihnya sunnah. Wa qalu rabbighfirli, dan ucapan nam rabbighfirli selebihnya itu juga apa? Naam, amalan sunnah. Satu wajib. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, paling sempurnanya yang paling rendah 3 kali. Paham ya? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Kalau satu saja cukup, itu yang wajib. Paham ya? Selebihnya sunnah. Naam, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa ta'awud fi tasyahud akhir, dan minta perlindungan pada tasyahud akhir, ya kan? Perlindungan dari apa? 4 perkara kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu ta'awud namanya ya. Pada tasyahud akhir juga termasuk apa? Amalan yang disunnahkan. Wassalatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam wal barakah alaihi wa alaihim. Naam, itu juga termasuk sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam. Wa siwa dzalika fasunannam. Adapun selain itu semuanya fasunan aku af'al, maka adalah amalan-amalan sunnah yang bentuknya perbuatan. Kalau tadi bentuknya apa tadi? Ucapan. Amalan sunnah yang bentuknya ucapan. Kalau selain itu berarti amalan sunnah yang bentuknya perbuatan. Misalnya seperti kaunul asabi' madmumatan mabsutatan mustaqbilan biha al-qiblah. Seperti apa? Seperti keadaan jari-jemari, nah barakallahu fikum, rapat dibentangkan menghadap kiblat, indal ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, rapat, kemudian apa barakallahu fikum, naam, menghadap kiblat, kemudian tidak apa? Tidak teruraikan seperti ini. Tidak renggang ya. Nah, itu juga termasuk amalan sunnah. Dibentuknya perbuatan. Warruku, dan juga ketika ruku. Paham ya? Ketika ruku, Allahu Akbar sama. Warafa minhu, dan bangkit dari ruku sama juga. Wa hattahuma akbar dzalik, dan meletakkan keduanya, atau meletakkan, dan meletakkan keduanya setelah itu, akbar dzalik setelah itu, meletakkan mana? Wa qabadal yamin ala qu'is syimal, dan meletakkan setelah itu semuanya menggenggam tangan kanan, tangan kanan apa menggenggam di atas apa pergelangan tangan kiri. Paham ya? Nah, seperti ini. Ada 3 cara kita lewati, gini juga boleh. Paham ya? Gini juga boleh. Gini juga boleh. Paham ya? Intinya apa? 3 cara tersebut semuanya ada dalilnya. Naam, yang dilarang seperti ini. Ini enggak ada dalilnya ini. Atau gini. Paham ya? Kalau dingin gini salatnya. Itu malah apa? Justru tidak diperbolehkan karena menyelisih daripada as-sunnah. Naam. Kemudian berikutnya wa ja'alahuma tahta surratih. Nah, ini pendapat beliau. Menjadikan kedua tangan tersebut di bawah pusar. Jadi, kalau menurut pendapat beliau salatnya gini. Paham ya, tangannya di bawah gini. Nah, barakallahu fikum. Namun yang rajih wallahu alam, naam, dan itu jaga perkaranya sebenarnya sih tidak sampai membatalkan sholat. Cuman yang kuat Syekh Muhammad Hizam, Syekh Muhammad bin Hizam dan juga yang lainnya, naam barakallahu fikum, naam fawqas sadr, itu di atas dada, seperti biasanya. Paham ya? Wa illa kalau apakah sampai membatalkan sholat? Enggak sampai membatalkan sholat. Paham ya? Tidak sampai membatalkan sholat. Namun lihat itu. Naam, ya kan? Wa ja'alahuma tahta surratih. Sedangkan ini pusar, ya kan? Dan menjadikan kedua tangan tersebut di bawah pusarnya. Faham maksudnya ya? Nah, ini pendapat yang beliau kuatkan. Tapi Syekh Muhammad Nizam dan juga yang lainnya, nah barakallahu fikum, berdasarkan mengambil istinbat dari dalil-dalil yang ada, nah barakallahu fikum, di atas dada. Di atas dada bukan maknanya di atas dada bawah dagu itu bukan, tapi dadanya ini atasnya sebelah, atasnya adalah depannya ini. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya. Naam, kata beliau, wa nadhar ila mawdi'i sujudih, ini penting, dan melihat kepada arah sujudnya. Jadi ketika salat melihat ke arah sujudnya, bukan melihat ke kanan wala ke kiri wala ke atas wala ke belakang, tapi melihat ke arah sujud. Jadi upayakan kalau salat tidak toleh-toleh. Paham ya? Walaupun salat sendirian, salat sunnah ataupun salat wajib apalagi, jangan noleh-noleh. Fokus ke arah sujud. Apalagi kalau salatnya misalkan salat malah melihat kanan kiri kayak gini. Tidak diperbolehkan. Paham ya? Fokus ke arah sujud. Naam. Kita lihat wa nadhar ila mawdi' sujudi, dan melihat kepada tempat sujudnya. Wa tafriquhu baina qadamaihi fi qiyamihi wa marawahatihi bainahuma, dan merenggangkan antara kedua telapak kakinya ketika dia berdiri. Jadi enggak rapat gini kakinya, renggang gini. Enggak rapat gini ya, enggak nempel gini maksudnya ya. Nam barakallahu fikum, longgar atau renggang seperti ini. Nam. Dan ketika apa barakallahu fikum, ketika selain itu, ketika sujud, ketika yang semisalnya, ini pendapat yang beliau kuatkan ya. Jadi ketika sujud, nah barakallahu fikum, bagian kaki belakang pun tidak rapat gini tapi renggang boleh. Paham ya? Walaupun yang dikuatkan Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i dan juga Syekh Muhammad Hizam, rapat. Paham belum? Ketika antum sujud, nah barakallahu fikum, antum kan meletakkan kedua telapak kaki ditancapkan, karena ujung-ujung jari-jemari kaki ditancapkan gini. Nah itu, nah kalau menurut beliau renggang gini enggak masalah. Paham ya? Kalau Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i, Syekh Muhammad Hizam menguatkan rapat. Paham ya? Nah barakallahu fikum, rapatnya seperti yang antum saksikan itu, rapat. Naam. Kita lihat sini, wa tartil qiraah, dan membaca bacaan dengan tartil. Nah, tartil maksudnya itu bacanya jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, tapi tartil, sesuaikan dengan tajwidnya. Nah barakallahu fikum, sesuaikan dengan tajwidnya. Nah barakallahu fikum, karena apa? Karena kalau membaca dengan cepat, itu nanti makmum mendengarkan juga enggak enak. Tapi kalau dibaca dengan tajwid yang ada ikhfa'nya, idharnya, ikhlabnya, matnya, ini mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil, ini mat tabi'i atau bagaimana, kemudian idgham bi guna atau bila guna, idhar, ikhfa', semuanya kalau diterapkan dengan ilmu tajwid itu insyaallah didengar enak. Paham ya? Nah, baca dengan tartil, karena Allah Ta'ala mengatakan warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Tartil bukan berarti nadanya yang bagus, lantunan yang indah, bukan, tapi sesuai dengan tajwidnya. Paham ya? Nah, maksudnya yang ikhfa diikhfakan, yang idhar diidharkan, yang gunnah digunnahkan, itu namanya tartil. Paham ya? Nah, kita lihat lagi, wa takhfif lil imam, dan kalau menjadi imam jangan terlalu panjang-panjang, karena makmum di belakang imam itu ada yang apa? Ada yang kadang-kala punya kebutuhan, keperluan, dan juga ada juga punya kegiatan, ada juga anak kecil, orang tua, sehingga mereka apa? Nah, ketika imam bacaannya panjang, mungkin mereka punya kegiatan yang khawatir tertunda atau terlambat. Paham ya? Sampai-sampai kisah yang sering antum dengar dan juga pernah antum jumpai, kisahnya Mu'adz bin Jabal. Saat membacakan apa? Bacaan yang panjang ketika sholat, akhirnya ada salah satu makmumnya protes, melapor kepada Rasulullah SAW tentang kejadian yang dilakukan oleh siapa? Mu'adz bin Jabal. Langsung Rasulullah SAW menegur dengan teguran yang kalau menurut kita keras. Padahal itu bukan teguran yang sifatnya benci, itu bukan. Karena menasihati sebenarnya. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Bayangkan. Itu kalau kita sakit hati kan dibilang kayak gitu. Tapi beliau tidak sakit hati. Teguran yang sangat bagus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saat itu ketika beliau memperpanjang, itu dikritik oleh Rasulullah SAW karena di belakang apa? Di belakang imam, fa inna fihimu dha'if wa sakim wa dhal hajah. Paham ya? Nah, karena di belakang imam itu ada orang sakit, orang tua, orang yang punya keperluan atau kebutuhan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi disesuaikan melihat si konfet, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, kita lihat lagi. Wa kaunul ula atwal min tsaniyah. Na'am. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua bacaannya. Bacaannya lebih panjang biasanya gitu kan? Na'am itu juga termasuk amalan sunnah. Wa qabada rukbatai biyadai, dan ketika rukuk menggenggamkan, menggenggam apa? Menggenggam dua lututnya dengan kedua tangannya, mufrajatai, dalam keadaan apa? Tangannya itu direnggangkan seperti ini. Paham ya? Dibuka seperti ini. Paham ya? Asabi' maksudnya jari jemarinya dibuka, bukan rapat gini ya, tapi terbuka seperti ini. Paham maksudnya? Na'am. Untuk apa? Untuk memegang. Kalau antum posisi gini kan nanti khawatirnya terlepas. Tapi kalau terbuka seperti ini kan nanti melekat. Paham ya? Untuk pegangan lutut tadi itu. Na'am. Barakallahu fikum fir ruku, pada ruku. Wa madda dhahrahu mustawiyan, dan membentangkan punggungnya lurus. Jadi punggungnya upayakan lurus, dhanniyah lurus. Diperkirakan lurus. Wa ja'ala ra'sahu hiyalah, dan menjadikan apa? Naam, kepalanya hiyalah. Hiyalah itu sejajar. Paham ya? Jadi kepalanya sejajar dengan apa? Dengan punggungnya atau pundaknya, punggungnya sejajar. Jadi enggak terlalu tinggi gini, enggak terlalu nunduk gini juga. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Jangan sampai antum ketika rukuk fokusnya ke arahnya jempolan kaki itu, jangan. Tapi arahnya ke tempat sujud. Kalau arah ke tempat sujud, insya Allah ini lurus kepala ini ya. Tapi kalau arahnya ke kaki, biasanya agak nunduk sekali, nunduk ini. Paham ya? Seperti itu, na'am barakallahu fikum. Dan juga jangan terlalu ke atas ini. Paham ya? Diperkirakan lurus melihat ke arah sujud. Na'am. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi fi sujud. Kalau sujud, menurut beliau, meletakkan kedua lututnya dulu, baru tangan. Allahu Akbar. Bukan tangan dulu, tapi kedua lutut dulu, baru tangan. Paulum, wa illa al-amru wasi', perkaranya bebas. Antum mau tangan dulu silakan, mau kedua lutut dulu silakan. Itu pendapat yang kuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-amru wasi', perkaranya bebas. Maksudnya bebas itu bagaimana? Maksudnya kalau seandainya antum mendahulukan kedua tangan dulu silakan, yang mana yang mudah, atau mendahulukan kedua lutut dulu boleh. Karena khilafnya, nah barakallahu fikum, masalah tersebut khilafnya panjang ya sebenarnya ya. Dikiaskan dengan unta ketika mau menderum atau yang semisalnya. Nah, kalau unta menderum itu tangannya dulu atau lututnya dulu, itu pembahasannya panjang lebar. Kesimpulannya boleh mana yang Allah Ta'ala mudahkan silakan. Faham ya? Kalau Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, kedua lutut dulu baru tangan. Mahfum insyaallah? Ayo na'am. Mahfum insyaallah? Ayo kita lihat lagi. Kata beliau, wa rafa'a yadayhi qablahuma fil qiyam, dan mengangkat kedua tangannya sebelum lutut ketika berdiri. Allahu Akbar, kedua tangan diangkat dulu. Bukan dia berdiri dulu gini kemudian baru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa tamkinu jabhatihi wa anfihi minal ard, dan memapankan jidatnya atau keningnya atau dahinya, jidat, kening, dahi sama ya. Dimapankan nempel ke tanah atau ke lantai. Na'am barakallahu fikum, wa anfih, dan hidungnya. Hidungnya juga nempel, karena dalam hadis juga dilewatkan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud. Ala jabha wa asyara bi yadihi ila anfih. Satu, ini dihitung satu ya ini, karena ini cuma isyarat, isyarat ini nempel juga. Wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Tujuh anggota badan dipakai untuk sujud. Kening, dahi, jidat, kemudian apa? Kedua tangan, telapak tangan ini, kedua lutut, kedua ujung kaki. Totalnya berapa? Tujuh. Hidung enggak usah dihitung karena ini disyaratkan ikut bagian jidat tadi itu. Faham? Jadi kalau antum sujud, hidungnya jangan diangkat, biar nempel. Nempel ke tanah tersebut atau ke lantai tadi. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an, kita lihat lagi. Wa mujafatun adudai an janbayhi wa batnih an fakhidaihi. Artinya apa? Dan na barakallahu fikum, merenggangkan kedua lengan atasnya. Lah ya, sujud. Jadi tangannya enggak nempel gini, enggak. Renggangkan gini. Na barakallahu adudan, lengan atas. Dari dua sisi badannya, ini dijauhkan, bukan nempel gini. Awa, wa nambat nih anfakhidai, dan perutnya juga upayakan enggak nempel dengan paha. Jadi benar-benar longgar. Ini kalau memungkinkan ya, kalau misalkan sholat sendirian, kalau jamaah kan lihat tempatnya kadang. Kita enggak mungkin kalau jamaah kemudian kita mengedepankan untuk kita tapi orang lain antum sia-sia kan enggak mungkin semampunya. Kemudian apa? Wa fakhidaih an saqaih. Kemudian kedua pahanya dijauhkan, direnggangkan dari apa? Dua betisnya. Naam, kemudian apa? Wa iqamatu qadamaih, dan menegakkan kedua telapak kakinya. Wa ja'ala butuna asabi'ihima ila al-ard, dan menjadikan butun, apa butun? Perut. Ini perut namanya. Perut, perut kaki ini yang bawah, bagian bawah ini perut namanya. Paham ya? Engkau menjadikan ujung-ujung perut kaki ini, na barakallahu fikum, nancap ke bumi atau ke lantai tadi, gini maksudnya. Paham ya? Bukan gini, tapi gini. Paham belum? Paham maksudnya kan? Seperti yang istilah mansal, lo mansal enggak, Om? Mansal ini ya, jadi gini maksudnya. Bukan gini. Nah, ketika sujud. Naam. Kita lihat barakallahu fikum mufarraqatan, dalam keadaan apa? Dalam keadaan, nah menurut beliau renggang juga, enggak rapat gini. Tapi renggang ini. Paham ya? Wa illa sudah kita lewati tadi. Naam, ini tidak sampai batalkan salat. Kalau pendapatnya kuat Syekh Muhammad Hizam dan juga Syekh Muqbil Minhajul Wadi'i, rapat. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat lagi. Wa wada'a yadayhi hatwa mankibaihi mabsuutatan al-asabi'. Naam, dan menjadikan kedua tangannya sejajar dengan apa? Pundaknya. Dalam keadaan jari-jemarinya dibentangkan. Idza sajada, apabila sujud. Nah, ininya dibentangkan gini. Sejajar dengan apa? Naam barakallahu fikum, mangkibnya ini. Naam. Posisinya apa? Barakallahu fikum wa hidakumullah, diperkirakan saja. Kalau sendirian mungkin, tapi kalau banyak orang kan terkadang kita harus mengalah. Enggak mungkin kita menguasainya itu. Naam. Wa tawdhihu asabi' yadayhi matmumatan ilal kiblah, dan dalam keadaan rapat seperti ini mengarahkan dari jemarinya ke arah kiblat. Enggak gini, enggak gini, tapi gini. Paham ya? Ke arah kiblat. Wa mubasharatul musalli biyadaihi wa jihatihi wa qiyamihi ila raq'ah ala suduri qadamaihi mu'tamidan biyadaihi ala fakhidaihi. Dan kemudian orang yang salat itu langsung mubasharah, langsungan dengan kedua tangannya, dan na barakallahu fikum, arahnya serta berdirinya dia itu kepada rakaat yang berikutnya. Naam, ala suduri qadamai, maksudnya ketika mau bangkit itu dia apa, ujung kedua kaki tadi itu, ujung kedua telapak kaki tadi itu pakai tumpuan. Tumpuan untuk apa? Untuk berdiri. Naam. Mu'tamidan biyadaih, tapi sandarannya tangan. Allahu Akbar. Paham maksudnya? Tapi kan otomatis kedua ujung telapak kaki ini kan anu dijadikan apa? Jadikan tempat tumpuan juga kan? Ininya tumpuan, tapi ini kan juga secara tidak langsung kan nyentuh juga. Paham belum gambarannya? Nah, gambarnya seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat lagi. Wal iftirash fil julus baina sajdatain. Iftirash, ingat-ingat duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang bagaimana? Pantat itu diletakkan di atas apa? Di atas na barakallahu fikum, telapak kaki yang kiri. Kemudian telapak kaki yang kanan ditancapkan. Paham ya? Itu namanya duduk iftirash namanya. Paham belum? Ada gambaran antum? Ayo, namanya iftirash. Paham ya? Kapan itu? Kata beliau, wal iftirash fil julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Wa tasyahud, dan juga tasyahud. Tasyahud mana ini? Tasyahud awal serta tasyahud yang memiliki dua rakaat atau satu rakaat atau tiga rakaat dihitung dilakukan dalam satu kali. Memang ada khilaf, ada selang pendapat. Yang rajih wallahu alam, na barakallahu fikum, setiap rakaat yang terdiri dari dua rakaat atau satu rakaat atau tiga rakaat dilakukan langsung, itu nanti duduknya iftirash. Duduknya iftirash, jadi bukan tawarruk, iftirash duduknya. Kemudian apa, barakallahu fikum, wa tawarruk fitsani, dan duduk tawarruk pada tasyahud yang kedua. Tawarruk bentuknya, gambarannya bagaimana? Gambarannya antum meletakkan enam bagian meletakkan pantatnya, nam tumpuannya langsung ke bumi, ke tanah, dalam keadaan memasukkan telapak kaki kiri ini di bawah apa? Di bawah betis telapak kaki, di bawah betis telapak kaki kanan, dan menancapkan nomor ujung-ujung apa? Ujung telapak kaki yang kanan ke bumi atau ke tanah. Paham belum? Itu namanya tawarruk. Paham ya? Ini dimasukkan di bawah apa? Di bawah betis telap, di bawah betis kaki kanan. Namanya tawarruk. Paham ya? Dulu tawarruk. Naam. Terlihat wa wada'a yadayhi 'ala fakhidayhi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas apa? Di atas kedua pahanya. Mabsutatain, dibentang gini. Matmumatai al-asabi', rapat jari jemarinya. Mustaqbilan bihimal qiblah, mengarah kiblat. Baina sajdatain, antara dua sujud sama. Wa bitasyahud, dan juga tasyahud sama. Wa qabada al-khinsir wal binsir, dan menggenggamkan jari manis, manis dan juga jari kelingking. Gini, maksudnya genggam itu gini. Tapi ingat ada yang di, ada yang apa dilingkarkan. Nah, barakallahu fikum, tangan kanannya tapi ya, tangan kirinya lurus. Paham ya? Tangan kanannya dia menggenggamkan khinsir wa binsir, jari manis dan juga jari kelingking. Nah, wa tahliqu ibhamiha ma'al wusta, dan melingkarkan ibham, jempolan ini bersama jari tengah ini. Digenggamkan gini, dilingkarkan gini. Paham insyaallah? Ini maksudnya duduk tasyahud awal atau akhir. Nah, paham maksudnya ya? Surahnya gini, digenggamkan, kemudian apa? Dilingkarkan. Nah, seperti ini. Tujuan gini. Ini paham ya? Ini kurang tepat ini ya, kalau atau gini, misalkan. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, seperti ini. Kalau gini masih boleh kayak gini, cuman gini ini yang tepat. Nah. Mari kita lihat. Barakallahu fikum, wal isyarah bisababatiha, dan mengisyaratkan dengan sababah. Sababah itu apa sih? Sababah. Jari telunjuk. Mengisyaratkan dengan apa? Jari telunjuknya. Naam. Paham ya? Nama sababah. Dinamakan dengan sababah. Naam barakallahu fikum. Naam, karena apa? Digunakan seringnya untuk mencaci maki. Untuk mencaci maki dan menghina, sababah. Naam. Orang kalau menghina pakai jempolan atau pakai telunjuk? Telunjuk. Antum kalau mencaci maki orang pakai jempolan, tertawain. Antum kurang ajar ya, akhi. Antum ini atau pakai jentik ini. Antum gimana antum ini? Antum gimana ente, gimana ente? Kurang tepat. Tapi kalau orang mencaci maki pakai ini, telunjuk seringnya itu sababah. Sababah karena seringnya digunakan untuk mencaci maki seringnya. Secara bahasa seperti itu ya. Sabbaya subbu, mencaci maki, sababah. Naam. Jadi kata orang Arab pun kalau mencaci maki yang enggak ada pakai jempolan itu. Paham ya? Asyara ya malak ya akhi anta takillah ya akhi ada. Ini untuk menunjukkan mantap gitu ya. Nah, bagus itu. Naam, pakai jempolan. Tapi kalau mencaci maki pakai jempolan jarang sekali. Antum walaupun di Indonesia pun jarang melihat orang mencaci maki pakai jempolan. Pakai jari telunjuk, kita lihat. Wal iltifat yaminan shimalan, dan menoleh kanan dan kiri, fit taslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa tafdhil shimal 'ala al-yamin fil iltifat, dan untuk menolehnya kalau ke kiri itu lebih dilebihkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, lebih dalam nolehnya. Kesimpulannya semuanya sudah kita lewati. Itu hanya pengulangan secara globalnya. Karena apa? Karena beliau membagi bahwasannya amalan sunnah ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya perbuatan. Sudah kita selesaikan berkaitan masalah sujud sahwi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin.